والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Al-Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala, memasuki hadis tentang sifat tasyahud dan makna-maknanya. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah menengok kami ke arah kami, kemudian beliau katakan, idza shalla ahadukum falyaqul, jika kalian telah selesai salat, yakni sebelum salam, hendaknya kalian baca doa ini, attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thummal liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilayhi fayad'u. Muttafaqun alaihi wa lafzul al-Bukhari. Ini lafad Bukhari, hadis di Bukhari Muslim. Walinnasai kunna naqul qabla an yufradha alaina tashahud. Juga hadis diriwayatkan Nasai dengan lafaz, kami dulunya mengucapkan sebelum diwajibkannya tasyahud kepada kami. Di hadis Ibn Mas'ud diriwayatkan dengan lafaz allamani Rasulullah at-tasyahud kama yuallimuni surah min al-Qur'an. Rasul ajarkan padaku tasyahud sebagaimana beliau ajarkan padaku surat dari Qur'anul Karim. Artinya sangat beliau pentingkan pengajaran tasyahud ini, bacaan tahiyat di dalam sholat, sehingga beliau ajarkan itu layaknya beliau mengajarkan surat-surat Quran kepada para sahabatnya. Di dalam doa tasyahud, pertama yang Rasul ajarkan untuk diucapkan attahiyatu lillah. Attahiyat maknanya pengagungan. Dan yang berhak diagungkan secara mutlak dan pengagungan yang tertinggi hanyalah Allah SWT. Dimuliakan dan tidak ada yang lebih mulia darinya. At-tahiyyatu lillah was-salawat. Was-salawat, apakah dia bermakna doa? Sehingga makna hadis keagungan, kemuliaan tertinggi hanya milik Allah, demikian pula doa. Hanya Allah yang boleh dipanjatkan doa padanya, dimintai oleh hambanya. Atau sholawat bermakna ibadah, ibadah sholat. Makna yang kedua ini, walaupun kedua-duanya benar, cuman makna kedua itu lebih kuat. Pertama, karena sholat ini dibaca dikala orang sedang sholat, maka tentunya yang cocok sholawat yang dimaksud, sholat yang sedang dilakukan, ya ini ibadah sholat. Bahwa sholat ini milik Allah. Sholat yang kita tegakkan ini, yang kita sedang jalani, merupakan ibadah yang ditujukan kepada Allah semata. Wattayyibat, at-tayyibat adalah yang baik, lawan dari al-khabith, yang jelek. At-tayyibat masuk di dalamnya banyak perkara. Yang pertama, at-tayyibat yang baik dari segala sifat, artinya seluruh sifat-sifat yang baik itu milik Allah. Sifat yang sempurna, sifat yang agung. Oleh sebab itu Rasulullah katakan, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu tayyib, baik, mulia, agung, dan tidak menerima amalan hambanya kecuali yang baik pula. Jauh dari syirik, jauh dari yang haram. Nah, at-tayyibat bisa pula bermakna baik perbuatan, dalam artian semua perbuatan Allah baik, tidak ada jeleknya. Bahkan yang sekilas itu madarat, bagi Allah itu baik, karena ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Misalnya penyakit jelek sekilas, orang tidak menyenangi, tetapi hikmahnya dengan itu, jika dia bersabar, dihapuskan dosanya, ditambah pahalanya, diangkat derajatnya, maka baik. Allah ciptakan syaitan, syaitan jelek, hobi, jahat, menyesatkan, tapi ada hikmahnya, baik. Dengan itu terbedakan mukmin dari kafir, yang taat dari yang bermaksiat, terseleksi. Maka tidak ada perbuatan Allah yang jelek, semuanya baik dan mengandung hikmah. Tayyibat, semua perbuatan-perbuatan Allah baik. Makna ketiga, tayyibat amalan, artinya yang Allah terima hanya amalan yang baik, yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, Allah terima dari hambanya hanya amalan-amalan yang baik, yang orangnya ikhlas kepada Allah, yang amalannya sesuai tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang jelek, yang beda maupun yang jauh dari keikhlasan, tidak akan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum, ini salam bukan bentuk penghormatan yang ma'ruf, layaknya muslim kepada muslim. Kalau muslim ketemu muslim kan kasih salam, assalamualaikum. Nah, ini bukan seperti itu. Terbukti para sahabat tidak mengeraskan. Kalau memang salam seperti itu dalam sholat akan mereka keraskan. Rasul di depan mereka misalnya, assalamualaikum ayuhan nabi. Karena salam layaknya salam penghormatan muslim ketemu muslim. Tapi bukan seperti itu. Ini beda. Ini adalah doa untuk Rasulullah SAW bisalama, doa keselamatan, kesejahteraan untuk Rasulullah SAW. Ayuhan Nabi, kepadamu wahai Nabi salam. Oleh sebab itu keselamatan dari segala kekurangan, keselamatan dari segala kesalahan, keselamatan dari segala penyimpangan, kesesatan. Selamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memuji Rasulnya, Allah katakan wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alal mursalin, dan salam kepada para mursalin, para rasul yang diutus oleh Allah. Allah sebutkan demikian karena keselamatan mereka dan ajaran mereka dari berbagai kesalahan. Selamat. Keselamatan ajaran mereka dari berbagai kekeliruan, penyimpangan, dari segala bentuk kesesatan. Selamat. Ajaran mereka itu ajaran yang selamat. Maka bagi orang yang ingin selamat di dunianya maupun akhiratnya, maka wajib dia mengikuti ajaran para mursalin, tidak seperti selain mereka. Karena selain mereka juga punya ajaran banyak, punya konsep begini-begini, punya metode ajarannya ini itu, macam-macam. Tapi siapa yang menjamin itu ajaran, konsep-konsep itu selamat dari kesalahan? Gak mungkin salah ngikuti konsep itu. Gak mungkin keliru, gak mungkin menyimpang. Kalau kamu jalani ajaran tersebut, siapa yang berani jamin? Tidak demikian dengan para rasul. Allah yang jamin. Wassalamun alal mursalin. Begitu pula dalam hadis ini, assalamu alayka ayuhan nabi. Salam. Doa keselamatan untukmu wahai rasul, karena selamatnya beliau dan ajaran beliau dari segala kesalahan dan penyimpangan. di dalam hadis ketika kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, doa pula berarti keselamatan dari segala gangguan, dari segala kejahatan, sehingga tidak satu pun yang bisa mengganggu beliau salam di kuburnya. Kalau itu gangguan, gangguan secara maknawi dengan syariat beliau, diganggu di simpang siurkan, diselewengkan, mungkin terjadi, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melindunginya. Makanya Allah katakan di Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang memusuhimu, dia itu yang terputus. Para ulama sebutkan, tidak hanya memusuhimu secara langsung atau secara pribadi, tapi begitu pula yang memusuhimu dalam sunnahmu. Memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, sehingga dia palsukan hadis-hadis. Banyak pemalsuan-pemalsuan hadis atas nama Rasulullah sallam, membentur-benturkan sunnah yang satu dengan yang lain atau dengan Quran. Semua itu akan terputus, tidak barokah, terputus dari pahala, dan terputus tidak akan dia berkembang, bermanfaat bagi orang lain. Terputus, menunjukkan Rasul mendapat keselamatan dari segala sisi. Mendapatkan keselamatan, diselamatkan oleh Allah dari berbagai makna keselamatan. Segala bentuk keselamatan itu yang didoakan untuk Rasulullah SAW. Dan benar, Allah benar-benar berikan keselamatan itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah. Salama assalamu alayka ayuhan nabi, itu doa untuk ternafikan dari Rasulullah segala bentuk gangguan dan kejahatan. Rahmat, doa untuk ada pada beliau kebaikan. Sehingga yang pertama bentuknya doa untuk penafian, hanya dinafikan dari berbagai kejelekan. keburukan. Ini warahmatullah doa untuk adanya wujud kebaikan, maslahat, rahmat bagi Rasulullah SAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Barokat, berkahnya, bertambahnya kebaikan. Kebaikan itu ada tapi bertambah, barokah, berkembang. Nah, disebut barokah itu terambil dari orang Arab mengatakan birkah, yang maknanya tempat penampungan air dari sumber atau semisalnya. Mereka katakan birkah. Kenapa disebut birkah? Karena keumumannya tempat-tempat penampungan air begitu sampai sekarang ada di gurun pasir, di tempat tertentu, tempat musafir berhenti ngambil air untuk dia dan ontanya. Biasanya luber-luber karena penuh. Ini dinamakan birkah. Orang Arab dulu kalau di zaman kakek-kakek kita dulu, kalau menamakan kamar mandi itu birkah. Ya karena seperti itu mereka dapati jedingan atau tempat airnya kan sering karena diisi terus tumpah-tumpah karena saking banyaknya berlebih. Mereka katakan venal birkah. Di mana birkahnya? Di mana kamar mandinya? Alhasil birkah. Dari situ kemudian diambil makna barokah, kebaikan yang tumpah, artinya berlebih, saking banyaknya. Ketika itu didapati atau diberikan kepada seorang hamba, artinya begitu banyak sampai tumpah-tumpah. Al-Muhim, doa kebaikan yang begitu banyak untuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian salam kepada kita semua dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Dimulai doa solawat, salam, tahiyat untuk Rasul, doa salamah, kemudian rahmat, barokah, baru kemudian diri kita, lalu orang-orang soleh, karena hak Rasulullah lebih besar. Hak Rasulullah lebih besar dari hak kita dan keumuman kaum muslimin. Makanya Allah katakan ar-rasulu an-nabiyyu apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih berhak kepada mukminin terhadap diri mereka dalam segala hal termasuk ini. Dalam doa karena nabi lebih berhak, lebih utama, maka nabi didahulukan, didoakan dulu baru doa itu untuk kita setelah nabi. Lebih berhak dari mukminin dari diri mereka sendiri. Para ulama sebutkan seandainya, dan walaupun itu enggak mungkin dilakukan Rasul, tetapi seandainya seorang mukmin mau makan dan dia lapar sekali, dia makan roti misalnya atau apa, nasi, daging. Dia mau makan sudah dekat mulutnya, diambil oleh Rasulullah lalu dimakan oleh Rasulullah. Rasul diberhak, boleh bagi Rasul. Karena Allah katakan an-nabiyyu aula bil mu'mini min anfusihim. Nabi lebih berhak terhadap mukminin daripada diri mereka sendiri. Walaupun enggak mungkin itu Rasul lakukan karena akhlak beliau yang mulia, rahmat beliau kepada mukminin. Tapi seandainya menunjukkan makna ayat bahwa Rasul lebih berhak terhadap mukminin ketimbang diri mereka sendiri kepada diri mereka. Salam kepada diri kita wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada segenap hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh umum, baik itu pada umat ini maupun umat-umat sebelum ini, banyak sekali umat-umat terdahulu yang telah lalu, bahkan hamba-hamba Allah yang soleh dari kalangan manusia maupun dari selain mereka. Maka doa ini mencakup doa salam kepada Nabi, kepada diri kita yang ada di jamaah, yang di masjid, sholat, dan segenap orang soleh, baik yang sekarang, yang ada bersama kita di zaman kita ini, ataupun yang telah lalu meninggalkan kita, bapak kita, kakek kita, buyut kita, dan seterusnya, para ulama, a'imah, orang-orang soleh, dan bahkan doa kepada para malaikat karena mereka hamba yang soleh, dan juga dari mukmin dari kalangan jin karena mereka hamba yang soleh yang beriman dari mereka. Maka doa ini mengenai semuanya selama dia adalah hamba yang soleh. Maka berbahagialah orang yang soleh, ada solah pada dirinya, ada kesolehan pada dirinya. Soleh, para ulama sebutkan, adalah orang yang dengan baik menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak orang lain. Hak-hak Allah ya, perintah-perintah Allah kepadanya, sholat dia lakukan, puasa, zakat, haji, ini zikir, doa, dan yang lainnya. Hak-hak orang ya, yang punya hak terhadap dirinya, misalnya orang tuanya punya hak untuk dia berbakti, maka dia penuhi. Dia bakti pada orang tuanya, berarti dia orang soleh. Murid kepada gurunya, si guru punya hak untuk dihormati, dimuliakan, maka si murid dengan menunaikan itu orang soleh. Begitulah pedagang misalnya, si penjual kepada si pembeli, dia punya hak si pembeli untuk tidak ditipu, untuk dia jujur, maka dia orang soleh. Yang hutang, hutang piutang, sewa menyewa, kontrak dan semisalnya, yang punya hak untuk dikembalikan, tidak ditipu. Nah, maka ketika itu dia tunaikan, dia bayar dengan baik, maka dia orang soleh. Dan yang lain-lainnya, hak Allah, hak manusia dia tunaikan dengan baik, dia orang soleh. Kalau dia benar-benar seperti itu, orang yang soleh, maka dia mendapat doa setiap orang yang sholat terkena kepada dia. Karena ini umum, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kamu didoakan orang yang sholat sak dunia. Setiap muslim sholat kan akan baca ini dalam tahiyatnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, kepada setiap hamba Allah yang sholeh. Didoakan selamat, mendapat rahmat. Nah, kamu mendapati doa mereka jika pada dirimu benar-benar ada kesolehan. Nah, أشهد أن لا إله إلا الله. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, kecuali Allah, hanya Dia Tuhan yang disembah, dituhankan, diibadai dengan hak. Yang lain banyak Tuhan memang, banyak sesembahan, tetapi tidaklah disembah dengan hak, tidaklah dituhankan dengan kebenaran, tapi dengan kebatilan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Summa yal yatakhayyar minad du'a jabalai. Setelah dia baca ini, hendaklah dia pilih doa-doa yang dia senangi. Artinya Rasul anjurkan setelah tahiyat ini selesai, sebelum kamu salam, baca doa. Doa yang kamu senangi untuk kebaikan duniamu maupun kepentingan akhiratmu. Umum apa yang sedang kamu butuhkan. Nah, ini misalnya subhanallah, anakmu sedang sakit, Rasul ajarkan bimbingan dari beliau untuk kamu doa di sini sebelum salam. Ya Allah, sembuhkan anakku, sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah, misalnya. Atau kamu apalah, kepentingan kebaikan dunia ataupun kebaikan akhiratmu, selamatkan, jaga orang tuaku dari azab kubur, ampuni dosanya, angkat derajatnya. Alhasil segala doa kebaikan dunia dan akhirat. Tadi di Jawad Nasai disebutkan para sahabat dulunya sebelum diajari tasyahud ini, beliau ucapkan titik-titik, artinya tidak disebutkan seperti apa yang mereka ucapkan sebelum diajari tasyahud ini. Yang dimaksud dulunya mereka sebelum diajari ini tasyahud mereka, ya, doa yang mereka sebutkan, yang mereka baca. Ini dulunya mereka katakan misalnya, assalamu alallah min ibadihi salam. Salam untuk Allah dari hamba-hambanya, memberikan salam, mendoakan salam untuk Allah. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, dari hamba-hamba Allah yang saleh ini. Salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, para malaikat. Alhasil demikian. Sekarang kemudian Rasul katakan, la taqulus salam ala Allah fa innallaha huwas salam. Jangan kamu katakan assalam ala Allah, salam kepada Allah, enggak boleh. Karena Allah lah assalam dan darinya salam. Allah assalam dan keselamatan hanya Allah yang berikan darinya. Maka kalau kamu katakan salam, kamu doakan salam, kamu doakan keselamatan bagi Allah. Siapa yang memberikan keselamatan itu? Dari mana datangnya? Sumbernya dari Allah. Terkesan jelek, seakan ada yang lebih tinggi dari Allah sehingga kamu perlu mendoakan keselamatan bagi Allah. Tapi kepada makhluk, iya. Untuk makhluk, karena mereka rendah, di bawah, didoakan salam dan mereka butuh itu keselamatan dari Allah yang maha tinggi sana yang memberikan keselamatan. Kemudian Rasul ajarkan ini assalamu ala ibadillahi sholihin. Kata Rasul, dengan kamu ucapkan itu, kamu telah mendoakan salam kepada setiap hamba yang soleh di langit maupun di bumi, dari kalangan malaikat, mukmin dari kalangan jin, dan setiap hamba yang soleh. Nah, wali Ahmad anna nabiyya 'allamahu at-tashahhud wa amarahu an yu'allimahu an-nasa. Di musnad Imam Ahmad, di hadits Ibnu Mas'ud pula, bahwa Nabi mengajarkan beliau tasyahud ini. Ini tadi at-tahiyat, shalawat thayyibat. Dan Rasul perintahkan untuk Ibnu Mas'ud mengajarkannya kepada orang lain. Ini kamu tak ajari, ini kamu baca dalam sholat sebelum salam, dan setelah itu ajarkan ke orang lain agar mereka juga baca doa tasyahud ini. Nah, hadis menunjukkan bahwa doa ini masyru', diperintahkan dan diajarkan dalam sholat fardu. Fardu bacaan tasyahud ini, kalau pada tasyahud awal, maka dia termasuk kewajiban sholat. Namanya kewajiban sholat, harus dibaca, tidak boleh ditinggal, tetapi bukan rukun. Sehingga kalau lupa ditinggalkan tidak mengapa, tidak membatalkan sholat, tetapi ditutup atau ditambal dengan sujud sahwi rakaat. Makanya Rasulullah SAW ketika lupa tasyahud awal, beliau langsung berdiri. Berarti telah diingatkan, selesai salam beliau sujud sahwi. Berarti tasyahud awal setelah rakaat kedua itu hukumnya wajib dan bukan rukun. Tapi pada tasyahud akhir, di rakaat ketiga maghrib atau rakaat keempat, isya, duhur, asar, maka itu rukun dari rukun-rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca tasyahud ini. Sama seperti dia enggak ruku, enggak sujud. Rukun di dalam sholat, namanya rukun, kalau tidak dia lakukan, batal sholatnya, rusak, sia-sia. Harus dia baca, itu rukun, harus dia lakukan agar sholatnya menjadi benar dan sah. Lanjutan hadis insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.